Doa sebelum wudhu. Nawaitul wudhu'a lirof'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah.